dikatakan oleh berbagai ahli-ahli didik, ahli-ahli pendidikan yang kita kenal, baik dari barat maupun timur, Al-Quran tidak kurang mengajak kepada kita, orang-orang yang menjadikan kitab suci ini sebagai pedoman, untuk menyimak dan memperhatikan beberapa kriteria anak-anak yang benar-benar handal. Anak-anak yang sering kita sebut dengan istilah baku, anak-anak soleh dan soleha. Salah satu di antara sekian banyak ajaran itu, kita menemukan dalam surah Maryam, ayat 12 sampai ayat 15. Silakan Bapak dan Ibu pelajari, tentu saja tafsirnya, ada 8 ciri khas anak yang benar-benar soleh, yang benar-benar menjadi harapan kedua orang tuanya, yaitu dari penampilan seorang bocah yang bernama Yahya. Kalau melihat kronologis Zakaria sebagai ayahanda, berpuluh-puluh tahun beliau mendambakan kehadiran anak pelanjut estafeta risalah Allah SWT di lingkungan Bani Israel ini. Akan tetapi, sekalipun istrinya mandul, tetapi Zakaria tidak berharap untuk menambah istri. Kalau di antara kita barangkali sudah menjadi alasan kuat itu. Pokoknya saya pengen punya anak, jadi saya nambah gitu loh. Tidak punya anak, nambah. Ternyata tidak punya anak lagi, ganti lagi. Tahu-tahu yang mandul adalah dia. Itu bisa begitu. Jadi terus saja cruk-cruk, cruk-cruk, cruk-cruk istilah Sunda itu. Cruk-cruk itu artinya zawaqin. Ya. Jadi tanakahu wa la tutalliku fa inna Allah la yuhibbu zawaqin wa la zawaqat. Rasulullah bersabda, cobalah menikah kamu dan janganlah kamu cruk-cruk. Ini bahasa Jawanya apa ya? Bahasa wetannya cruk-cruk itu. Artinya terus-terusan menikah. Cruk di sini, cruk di sini, begitu. Cruk-cruk, cruk-cruk begitu. Begitu juga perempuan yang cruk-cruk, ganti-ganti suami. Biasanya di kalangan para artis ini lagi ngetren. Terutama artis-artis Hollywood yang cruk-cruk itu paling banyak itu. Dulu kita kenal ada artis bernama Brigitte Bardot. Kita dulu bacanya Brigitte Bardot ya. Ternyata salah. Yang benar Brigitte Bardot. Itu 68 suaminya. Masih sampai nenek-nenek cruk-cruk aja terus. Edwidge Fenech katanya 56. Liz Taylor itu bintang film yang jadi Cleopatra. Lo kok tahu? Ya banyak orang kan. Itu sampai 32 ya. Itu sedikit. Terakhir tukang sopir truk. Nah ini kebiasaan di kalangan mereka. Tetapi tidak punya anak. Ya mungkin mereka tidak punya anak. Maka cruk-cruk begitu. Nah, Allah tidak suka terhadap laki-laki yang cruk-cruk begini dan perempuan yang cruk-cruk begitu. Saya pernah punya jamaah yang berangkat ke Mekahnya itu setelah menjadi janda 7 kali. Wah, ternyata di sananya gawat itu. Karena setiap cerai tidak dengan tasrihun bi ihsan, tidak dengan baik-baik. Jadi selalu dia yang salah, suaminya yang diskalahkan karena dia punya penampilan dan punya harta. Jadi begitu sangat lari sekali. Habis idah datang lagi laki-laki. Habis idah datang lagi. Tapi sampai ke 8 kali dia juga tidak punya anak. Nah, bersyukurlah kita yang punya anak. Tentu saja anak kita yang 2, 3, 4, 5 Syukur yang punya 12. Mudah-mudahan menjadi bani seperti Bani Israel itu kan 12. 12 suku. Itu bisa mewarisi sifat-sifat Yahya yang diterangkan di dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 12 sampai 15 itu. Karena senyelemen ayat ini nampaknya memberikan satu ciri-ciri dari karakter anak yang soleh, tentu saja penjabarannya adalah usaha. Bagaimana supaya anak kita pun paling tidak 100% memiliki sifat Yahya, syukurlah 50% sudah hebat. Karena ini seorang rasul berbeda. Hadirin sekalian, Nabi Zakaria ketika dia itu memiliki anak itu tidak percaya. Sampai mempertanyakan hal ini kepada Allah ketika Zakaria mendapatkan Maryam. Selalu di kamarnya tersedia hidangan. Falamma kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Zakaria sebagai seorang kiai kalau istilah sekarang yang dititipi oleh keluarga Imran mendidik seorang anak gadis yang bernama Maryam sebagai santriwati yang terus menerus dan berhasil pendidikannya sehingga Maryam menjadi seorang perempuan yang benar-benar bukan anti laki-laki, tapi dia tidak pernah terjamah, tidak tahu apa itu SMS. Memang belum ada semasa. Bang, SMS dari siapa nih bang? Tidak ada itu. Ketika Zakaria nengok, selalu di depan Maryam itu ada hidangan, ada makanan. Sampai ditanyakan, ya, dari mana ini? Maryam menjawab, tidak tahu, ini dari Allah saja. Allah bisa memberi itu tanpa main perhitungan. Nah, begitu turun dia dari mihrab Maryam, hunalika da'a Zakaria Rabba. Dari peristiwa itu, Zakaria kemudian berdiri di mihrab, lalu memohon kepada Allah, alangkah andai kata kalau anak ini anak sendiri. Sampai melinangkan air mata Zakaria, mengeluh, mengadu curhat kepada Allah SWT. Dan itu spontan, malaikat datang menyampaikan jawaban Allah bahwa Nabi Zakaria akan memperoleh seorang anak laki-laki dan telah dipersiapkan namanya sendiri yaitu Yahya. Tidak percaya sampai dia minta indikatornya apa. Maka dijawab oleh Allah bahwa indikasi kamu tidak akan melahirkan anak yaitu engkau tidak akan berbicara kepada manusia selama 3 hari 3 malam. Begitu keluar dari mihrab, betul, Nabi Zakaria menjadi gagu. Tapi aneh kalau dia jadi imam, lancar. Karena waktu itu sudah ada sholat. Ciri sudah ada sholat itu ketika Allah menyampaikan perintah sholat kepada Maryam. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'arraki. Sudah ada sujud dan rukuk. Jadi Nabi Zakaria pun pandai menjadi imam. Nyaring suaranya. Pas bicara. Nah itu. Maka fa'auha ila qawmihi ansabbihuhu bukratan wa asyia. Dia cuma bisa memberikan isyarat kepada kaumnya supaya tetap berzikir dengan tasbih siang, pagi dan sore. Akhirnya dia menyadari, oh jelas aku akan punya anak. Padahal istrinya, Lisbeth namanya, itu sudah sangat tua. Menurut perjanjian lama namanya Lisbeth. Wallahualam yang sebenarnya siapa. Hadirin sekalian, maka aneh bin ajaib, Yahya umur 2 tahun sudah hafal kitab Torah. Nah ayat ini berkenaan dengan usia Yahya ketika itu. Ya Yahya khuzil kitaba biquwwah. Ini yang pertama. Wahai Yahya, pelajarilah Alkitab itu dengan kekuatanmu. Artinya dengan nalarmu, dengan kemampuan kamu. Kalau kita menyimak ayat pertama ini, ayat 12 ini, bahwa pendidikan yang sukses itu diawali dengan ta'limul Quran. Mengajari putra-putri kita supaya pandai membaca Al-Quran. Karena kita bukan zaman Zakaria lagi, tidak berlaku kitab Taurat. Maka Alkitab Allah menyebutkan di sini secara umum Kitabullah. Salah satu yang kita tahu dan berlaku adalah kitab Al-Quran. Sudah sejauh manakah upaya kita mentularkan kepada anak-anak kita supaya mereka benar-benar bisa membaca Quran dengan makhrajnya dan tajwidnya yang benar. Pernahkah kita melakukan evaluasi kepada putra-putri kita suatu saat? Coba deh baca. Kalau kita bisa menilai terhadap bacaan anak-anak kita, ya tentu saja kita sendiri paling tidak harus lebih dahulu menguasai ilmu tajwid, ilmu qiraah. Makhraj-makhraj, makharijul huruf sudah harus dapat kuasai. Andai kata kita sudah mampu menilai, jangan sampai terjadi anak-anak disuruh baca, kita sendiri cuma unggut-unggutan. Ya, ya, bagus, bagus. Padahal benar itu. Nah ini nih, kadang-kadang. Tidak terlambat andai kata bapak dan ibu mempelajari ilmu tajwid. Kenapa kita harus pelajari ilmu tajwid? Karena perintah Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Tartil itu disepakati oleh para ulama adalah yaitu ilmu bacaan yang benar. Nah, ini tentu saya percaya kepada bapak dan ibu sudah menguasai ilmu tajwid. Kalau ini sudah berlangsung sejak lama, maka langkah berikutnya, kita juga harus ada ta'limu ma'anil Quran. Mengajarkan kepada putra-putri kita supaya paling tidak mereka memahami terjemah-terjemah Al-Quran. Sekali-kali mereka diajak kepada tempat-tempat yang memang sedang berkumpul di sana anak-anak muda yang gemar membaca Quran dengan tajwid, baik secara murattal maupun secara mujawwad. Dan alhamdulillah barangkali pengajian Al-Quran di sini masih tetap berjalan, dan itu ditularkan sebagai evaluasi kita terhadap anak-anak kita. Ini adalah fardu ain, maaf, bukan fardu kifayah. Alimu auladakum Al-Quran. Perintah Rasulullah, ajari anak-anakmu Al-Quran. Tentu saja dari abatasannya. Kalau sudah mereka itu sudah memahami paling tidak juz amman tentang ma'anil Quran, maka langkah ketiga adalah ta'limu tafsiril Quran. Yaitu mengajarkan kepada mereka, tentu tidak langsung ataupun langsung, kalau yang sudah paham tentang langsung, kalau tidak paham titipkan kepada lembaga-lembaga pendidikan yang mereka itu mempelajari tentang tafsir-tafsir Al-Quran. InsyaAllah tidak akan merugi sekalipun nanti mereka itu menjadi sarjana bukan dalam bidang Al-Quran, tetapi dalam bidang-bidang pengetahuan umum, tetapi juga mereka menguasai Al-Quran. Fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang, mereka senang kepada para qori'ah. Syukurlah di Indonesia proyek yang disebut LPTQ ini mendapat betul-betul sikap dari pemerintah pusat dan daerah. Bahkan setiap tahun selalu diadakan STQ, seleksi tilawatil Quran. Alhamdulillah ini jangan ditinjau dari segi musabakahnya, tapi demi memajukan syiar Islam dalam bidang ini. Masalah niat mereka di kalangan para peserta MTQ, masalah penilaian juri yang sering kontroversi, itu jangan terlalu diberikan satu penghambat terhadap perhatian pemerintah terhadap STQI ini atau LVTQI, lembaga tilawatul Quran. Dan sekarang tidak hanya membaca, tapi telah dikembangkan dalam syarhil Quran, tafhimul Quran, tafsiril Quran, dan lain sebagainya. Dan kita di Telkom sendiri, alhamdulillah selalu diadakan apa yang disebut dengan musabaqah ini, yang berpindah-pindah. Alangkah andai kata itu dimenangkan oleh putra-putri kita. Ada satu kebanggaan. Dan ini perlu tentang pendidikan yang benar-benar sistematis. Diarahkan dari sejak anak itu kecil sampai kemudian dewasa, sesuai dengan kriteria dan gradasi mereka. Umur anak-anak tentu dewasa dan remaja diikut sertakan. Bahkan mungkin bapak sendiri ikut. Nah, hadirin sekalian, kesenangan untuk mendengarkan Al-Quran dari satu sisi, alhamdulillah. Tapi sangat ironi, selama ini umat Islam belum memahami pesan-pesan Al-Quran karena kelemahan kita dalam penguasaan bahasa Arab. Ini. Kalau dari segi mendengarkan ayat-ayat suci di tempat-tempat yang biasa ada kegiatan keagamaan, itu menjadi hiasan. Yang murattal, yang mujawad. Murattal itu yang tidak pakai irama yang dilau-lau begitu, itu murattal namanya, seperti di Saudi. Adapun mujawad itu yang pakai, ya, seperti di Mesir. Jadi kalau Saudi itu umumnya murattal. Kalau Mesir, nah, itu dengan senandung yang indah. Begitu juga Kuwait dan Indonesia. Di kita kumplit, ada murattal, ada mujawad. Ironi yang saya katakan tadi, ketika salah seorang qori membacakan ayat, waduh, sampai lelengakan begitu, dan tidak sadar dari mulutnya itu keluar kata-kata taib, taib, taib. Taib itu apa? Bagus, taib itu. Tidak terpikirkan apa pesan ayat itu, ah pokoknya taib lah, pokoknya. Tentang dunia, tentang pertanian, hal penting, taib. Ini terjadi tidak cuma di kota, di kampung juga sama. Orang-orang yang tinggal di sekitar pesantren juga tidak semuanya memahami. Yauma naqulu li jahannama lim talati wa taquhan min mazid. Tayyib. Padahal isinya itu masya Allah mengerikan. Pada hari di mana aku bertanya kepada neraka jahanam, hei jahanam, apa kau sudah penuh? Neraka itu menjawab, apa masih ada tambahnya ya Allah? Taib, curang. Halus. Dan dengar kita halus. Tidak tahu apakah tambahnya itu siapa? Halus lah. Ini kalau dipikirin oleh kita itu kadang-kadang ketawa kuning. Apa itu ketawa kuning? Seri kuning. Kullama nadijat juluduhum badalnahu juludan ghayraha liyadzuqul azab. Tayyib dewa itu. Allah tayyib, tayyib, tayyib. Setiap kali kulit-kulit mereka gosong dimakan oleh api neraka jahanam, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan azab kami yang pedih. Halus. Halus. Itu kan halus. Nah, ini masih terjadi. Kata-kata thayyib ini tidak dipikirkan. Sesungguhnya menyikapi ayat-ayat Al-Quran itu bisa berupa isti'adah. Ya, bisa berupa tasbih atau hanya berupa doa. Pada ayat yang seperti ini kita pantasnya menyikapi dengan auzubillahi min dzalik. Isti'adzah kepada Allah. Berlindung kepada Allah, jangan sampai terkena yang digambarkan oleh Al-Qur'an itu. Duh, mudah-mudahan tong kena ke api dah. Kulit-kulit yang gosong dimakan oleh api neraka, diganti lagi dengan kulit yang baru. Begitu selamanya supaya terasa adab itu. Ya makuma, halus dan halus. Nah ini hadirin, oleh sebab itu jangan sampai terjadi hal seperti ini di lingkungan keluarga kita. Mari kita mencoba. Sekarang sudah banyak metode terjemah Al-Quran dengan cepat. Majelis Ulama Jawa Barat menyediakan para ustaz. Silahkan datang. Nah ini pak, fenomena yang terjadi. Tetapi lebih jauh daripada itu, tidak cuma sekedar mereka bisa membaca, mempelajari, kemudian melantunkan, mengisi kehidupan mereka dan membawa Quran itu kemana mereka pergi. Alangkah kita merasa bahagia kalau anak gadis kita ke sekolah SMU dan SMP mereka, di kantongnya tersimpan Al-Quran. Seperti kita sendiri, alhamdulillah, hilap wae gitu. Alhamdulillah lupa aja. Sekarang kan sudah bisa dibaca di HP, ada 30 juz. Jadi tidak bisa, tidak usah membawa Quran. Trak langsung. Serrrr, kita bisa. Bisa juga ditempelkan di sini mengikuti bacaan yang ada di situ. Ini sudah canggih. Allah lebih mempermudah ya, anugerah teknologi untuk membantu pelajaran ini. Sehingga itu akan lebih mempercepat pemahaman terhadap kandungan Al-Quran. Nah ini salah satu di antaranya. Prinsip yang pertama, anak itu lebih dahulu diperkenalkan dengan Al-Quran dari sejak mereka masih balita. Yang kedua, firman Allah, wa atainal hukma sabiyyan, dan kami telah memberi kepada Yahya itu memahami fikih, hukum. Barangkali kalau kita jabarkan pesan ini, yang tersirat dari pesan moralnya itu adalah ta'limul fiqh. Mengajarkan kepada mereka ilmu fikih. Al-fiqhu itu fikih, artinya memahami agama, tafaqquh. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Itu firman Allah dalam surah At-Taubah. Hendaklah ada di antara putra-putra kamu, jangan semua jadi PNS lah, jangan semua jadi bisnismen lah. Coba ada yang kamu kirim mereka itu ke lembaga pendidikan untuk mempelajari fikih. Liyatafaqqahu fid-din. Jadi kewajiban kita setelah anak itu menguasai bacaan Al-Quran, alangkah indahnya andai kata kita kirimkan mereka juga barang setahun, dua tahun, tiga tahun, agar benar-benar di samping pengetahuan umum mereka juga belajar fikih. Fikih ini penting. Ternyata kita yang dulu tidak diarahkan oleh orang tua, pas ketika dia dihadapkan kepada hal-hal yang memang terjadi dalam kehidupan kita bermasyarakat, akhirnya kita harus bertanya kepada orang lain. Dari mulai bab akhir, bab wudu, bab sholat, bab saum, bab zakat, bab faraid, bab haji, sampai kepada masalah-masalah khilafah, masalah-masalah khilafiyah dalam urusan mazhab, itu juga harus kita pelajari supaya kita tidak kaget tatkala mendapat perbedaan-perbedaan ijtihad di kalangan para ulama. Itu yang disebut dengan fikih muqarin atau muqaranatul madahib. Sekarang sudah banyak bukunya. Alhamdulillah, sudah banyak buku tentang muqaranatul madahib, perbandingan madhab-madhab. Umat Islam pada umumnya karena kedalaman tentang fikih ini tidak merata, tetapi hanya serpihan-serpihan saja, hanya parsial satu madhab, sudah madhab yang lain tidak dipelajari. Ketika berhadapan dengan mazhab yang berseberangan dengan itu, terjadilah shock. Dan ini sering kita lihat contoh orang lebih peka terhadap masalah furu'iyah fikhiyah ketimbang permasalahan urusan sosial. Orang-orang miskin, kaum du'afa, yatim piatu, itu tidak peka ketika dilihat. Tapi ketika dia itu berhadapan dengan perbedaan paham, itu sangat menyentuh. Nah, ini jangan sampai diwariskan kepada anak-anak kita. Pelajari hukum fikih itu. Keseluruhan. Kemudian hadirin yang ketiga. Wahananam min ladunna. Ciri anak yang berhasil soleh itu adalah lemah lembut. Di dalam berbicara tidak kasar, tidak radikal, tetapi sopan santun penuh tata krama, tidak menggunakan bahasa-bahasa walaupun di lingkungan masyarakatnya sudah begitu sangat terlanjur. Coba tengok anak-anak yang hidup di terminal. Bukan di terminal, anak-anak yang di lingkungan SD SMP di daerah. Bahasa mereka itu sudah terbiasa membahasakan dengan temannya itu dengan panggilan anjing. Sampai tingkat SMU itu masih anjing-anjingnya. Gak tahu kalau sudah mahasiswa ya. Terutama SMP, SD, SMP, SMU ini, Masya Allah. Anjing kan mata urut, anjing kan? Oh, anjing kan? Mau lihat anjing kan? Oh, duit anjing kan? Minta saya batang anjing. Oh, anjing kan dengan hiji kan? Aduh, anjing jeng anjing di sarada. Coba tengok. Redakah kita, relakah kita kalau anak-anak kita ngobrol dengan teman-temannya dengan anjing-anjing. Itu anak SD. Bandung ini. Dagoan anjing, gawat anjing kita berang. Ya Allah, itu hadapan orang tuanya. Orang tuanya tidak apa-apa karena mah orang tuanya sendiri begitu dengan temannya. Anjing-anjing, oh jadi turunan anjing kami. Astagfirullah. Nah Allah mendahulukan ini, masalah akhlak. Jadi barangkali konsekuensi logisnya adalah ta'limul akhlak wal adab. Setelah mempelajari dan mengajarkan kepada mereka fikih, baik secara langsung maupun tidak langsung, hanya di situ, juga akhlak harus diperhatikan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, adibu awladakum, fa'innahum ya'isuna fi zamanin ghairi zamanikum. Cobalah, didiklah anak-anakmu dengan adab. Adibu itu adab, tata krama. Sopan santun. Mereka tidak calutak kepada orang tuanya. Masa kepada orang tuanya salaman seperti kepada teman. Pak Cager, aduh. Cager, jenai. Sopak dia, Pak. Aduh, diuk. Ini pantaslah. Jauh dari pendidikan agama. Kepada ibunya juga sering marah. Carekan kolot. Buka kolotnya, cina salah milih, aing macam. Astagfirullah. Salah milih kolot cenah ieu. Minta duit teu mere. Nauzubillah itu. Nah ini Rasulullah mengatakan adibu auladakum fa innahum ya'isuna fi zamanin ghairi zamanikum. Mereka akan hidup di zaman yang tidak kamu isi lagi. Kita meninggal. Di zaman yang kamu tidak hidup lagi pada zaman itu. Kita geletuk meninggal, mereka masih hidup. Zamannya sudah lain lagi. Dan zaman itu tidak akan pernah lebih baik daripada zaman sebelumnya. Bahkan zaman itu lebih buruk. Dalam sebuah ungkapan Nabi sendiri mengatakan, La ya'ti zaman illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang zaman kecuali zaman yang akan datang itu lebih buruk daripada zaman sebelum. Yang dimaksud adalah penghuni zaman. Penghuni zamannya akan lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Ya, zaman sekarang kita masih hidup pun zaman narkoba. Zaman porno aksi, pornografi. Masya Allah. Zaman-zaman yang sudah diliputi dengan kemaksiatan. Kita masih hidup. Kita sudah meninggal nanti. Bahkan sudah kakek-kakek. kita sudah tidak bisa lagi memonitor kepada cucu-cucu kita, maka jelas bekal agama dari akidah, kemudian ibadah dan akhlak ini tidak bisa dipandang dengan sebelah mata. Bagaimana cara supaya mereka sopan santun terhadap kita? Ada metode yang praktis. Rasulullah mengatakan, "Birru aba'akum tabarru abna'ukum." Cobalah kamu berhadapan dengan orang tuamu itu dengan penuh kesopanan dan dilihat oleh anak-anakmu. Pasti mereka akan berpikir, "Oh, si papa, si mama kepada si engki, si eyang begitu sangat terengkuh." Terus buktikan itu. Jangan memberi contoh kepada anak-anak kita ketika kita datang menemui orang tua dengan cara yang tidak sopan. Orang tua lagi duduk, "Cager, Pak. Kira itu kemana, Pak?" "Aduh, budak ningalikeun gitu." "Oh, gitu carana aing teh kudu gitu kamana nawe kayak gitu." Pasti begitu. Tidak salah Rasulullah kalau beliau mengatakan dengan pesan, cobalah berbuat baik kepada orang tua kamu di hadapan anak-anakmu. Pasti mereka akan mencontoh, meniru. Nah ini langkah ketiga tentang akhlak yang langsung di dalam kehidupan. Kemudian yang keempat, wazakatan. Zakat itu bukan berarti zakat dalam pengertian fikih, tetapi tazkiyatun nafsi minas sifatil mazmumah warradhilah. Membersihkan jiwa mereka dari pengaruh-pengaruh lingkungan yang buruk. Jangan mereka biarkan bergaul dengan teman-temannya yang kacau. Jadi, kalau kita melepas mereka, tanya dulu temannya siapa. Teman ini pengaruhnya sangat besar. Jiwa yang masih sangat rawan itu akan mudah dipengaruhi. Dan itu akan lebih berhasil ketimbang lingkungan milieu rumah tangga. Mereka lebih banyak hidup di luar sebetulnya. Kita kan di sini saja terus full sampai sore. Bayangkan kapan memonitor mereka. Kalau diserahkan sama mamahnya saja kan. Belum tentu bisa berhasil. Dengan siapa mereka bergaul. Kita harus tahu. Ada suatu peribahasa Arab mengatakan, "Bu, ar-ruhu kar-riyah." Jiwa itu bagaikan angin. "In marrat ala atarin." Apabila dia lewat, si angin itu lewat kepada daerah yang harum, tobat. Angin itu tercium harum. "Wa tabhasu in marrat ala jiyafin." Dan apabila si angin ini lewat ke tempat sampah, WC, ataupun ke kocok, kecemberan, dan sebagainya, angin itu terbawa busuk, tercium busuk. Nah, jiwa itu seperti itu. Maka al-insan yata'atharu bil bi'atil lati 'asha fiha. Insan itu sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia itu berdomisili. Jadi barangkali di sini untuk tazkiyatun nafsi, hindarkan putra-putri kita dari pergaulan. Terus monitor siapa teman mereka. Jangan sampai tidak tahu akhirnya kejadian. Nah, sering itu. Mereka berteman akrab dengan perempuan. Tahu-tahu, waduh, ada DP-nya. Begitu. Atau bergaul anak gadis kita dengan gadis lagi. Wah, kena cenajeng awai jeng pada awewe. Tahu-tahu lesbi. Sering. Mereka begitu lama di kamar. Ada apa ini? Nah, ini juga harus dimonitor. Hadirin sekalian, ini tazkiyatun nafsi. Membersihkan jiwa mereka dari pengaruh-pengaruh yang buruk. Yang kelima, wa kana taqiyah. Nah, anak yang soleh, anak yang patuh, taat terhadap ibadah. Di rumah kita harus sekali-kalilah diadakan pendidikan berjamaah. Jadi ini adalah ta'limul ibadah. Mengajarkan mereka disiplin di dalam ibadah. Jangan sampai kita sendiri memberi contoh yang tidak baik. Pas begitu maghrib, kalem, dina TV. Padahal sudah 7:30 masih belum sholat. Bagaimana anak itu? Ada satu pepatah mengatakan bahwa anak itu bayangan. Bayangan. Sedangkan kita benda. فَكَيْفَ يَسْتَقِمُ الزِّلُّ وَالْعُدُ أَعْوَجِ. Bagaimana bayangan bisa lurus kalau bendanya sendiri melengkung? Setiap benda itu melengkung, pasti bayangannya melengkung. Tapi kalau si benda yang berdiri itu lurus, pasti bayangannya juga lurus. Ini satu peribahasa. Jadi dalam hal ini barangkali dalam ta'limul ibadah, keteladanan yang begitu beringas, dari mulai jam 5 seperempat, anak itu sudah berwudu untuk maghrib. Wudu. Atau 5:30. Sudah wudu belum? Wudu semua kan? Nah, kalau dekat ke masjid aja. Ini tidak menyesal nanti suatu saat apabila mereka sudah jadi orang tua, akan menularkan sikap-sikap ini kepada cucu kita. Kita sudah jadi kakek-kakek. Sudah lepas. Mereka bertanggung jawab kepada cucu-cucu kita. Sedangkan kita kepada cucu itu Masya Allah lebih sayang daripada kepada anak itu sendiri. Begitulah zurriyatan ba'duha min ba'din, kata Quran. Zurriyah ini akan berkesinambungan dalam perwujudan yang baik apabila dari awalnya baik, baik, baik, baik, baik terus. Maka di dalam memilih jodoh untuk mereka, hati-hati pula. Siapa jodoh yang akan kita akui buat anak kita, terutama anak kita yang perempuan, dengan siapa mereka akan menikahnya. Anak laki-laki juga sama, sebab Rasulullah sendiri mengatakan takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas. Hendaklah kamu memilih jodoh itu harus hati-hati untuk anak-anak kalian. Kenapa? Karena faktor gen itu sangat dominan pengaruhnya terhadap keturunan. Nah ini ilmu yang disebut ginekologi sudah ada dalam Islam. Ilmu genetik itu. Yaitu dalam masalah memilih pasangan. Ya kalau mungkin kita ini masih bisa pasangan lagi, tidak apa-apalah. Coba cari untuk kita santri di pesantren-pesantren yang ahli pengajian. Kalau diizinkan oleh ibu kita, istri kita ya Pak ya. Bu, nyewidian mau ya. Supaya memilih calon istri yang benar-benar santriwati. Yang tidak materialistik. Yang tidak hanya terus duit dan duit. Sebelum poin ditanya gini. Wah, akhirat. Ribu ke orang lagi. Tapi kalau wanita yang salihah, besar apapun yang diberikan, akan selalu terima kasih. Begitu. Alhamdulillah saya diberi nafkah ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT. Allahumma barik lana fima rizqtana. Kan gitu. Itu kalau istri yang salihah ya. Nah ini pilihkan untuk anak-anak kita yang begitu. Allahumma barik lana fima rizqtana wa qina adzabannar. Kata suaminya amin, amin, amin. Tidak seperti begitu diberikan uang oleh suaminya. Manya sakieu bapa. Cukup kana naon? 8 juta saminggu. Waduh. Ari ieu potongan naon cenah lobati teh? Koperasi. Koperasi can beak cenah. Wah. Nanya itu struk gaji itu ditanyain. Aduh. Ampun deh kalau kita menemukan istri begitu. Itu kadang-kadang mengganggu pekerjaan itu di kantor. Cari dong tambahan. Coba lihat tuh Pak Anu. Sama-sama dia. Bapak kabang. Dia juga kabang. Tetapi dia kebahagiaan. Bapak gak kebahagiaan gimana? Wah, riwe-we. Nah ini jangan sampai terkena kepada anak-anak kita. Ya, mempunyai istri yang seperti itu. Teror terus. Jadi istri kita, istri anak kita menjadi teroris. Dari dapur terus menteror. Yang keenam, wa barram biwalidai. Nah ini, anak yang saleh itu adalah anak yang manut, taat, patuh kepada ucapan orang tuanya. Nah ini juga susahnya anak sekarang ini. Jadi barangkali kita harus banyak kiat-kiat yang benar-benar ya Pak ya. Banyak membacalah bagaimana kiat-kiatnya, langkah-langkahnya atau metodologinya supaya anak itu bisa dibawa bicara dan dia itu manut. Memang di dalam rumah tangga perlu ditegakkan demokrasi. Kita tidak boleh otoriter. Mereka harus dipintakan pendapat. Bagaimana menurut pendapat A'an? Diajak bicara. Dan itu dihargai. Jangan terus diporsis oleh pelajaran-pelajaran. Kata Al-Ghazali, sekali-kali mereka itu berolahraga. Sekali-kali berikan hadiah-hadiah kepada mereka yang berprestasi. Perhatikan rapot-rapot mereka. Terutama pada bidang keagamaan, bidang keterampilan dan sebagainya. Kelakuan-kelakuannya diperhatikan rapot-rapotnya. Dan dikonsultasikan dengan guru-guru mereka. Ini dalam kerangka kita penuh perhatian agar mereka tidak gagal di perjalanan. Kemudian yang ke-8, walam yakun jabbaran asiya. Yang ke-7 ke-8, walam yakun jabbaran asiya. Mereka tidak radikal, sahau kadua gaplok, dan banyak melakukan maksiat-maksiat. Nah ini. Jadi biasanya kepada adik-adiknya itu, kadang-kadang anak itu suka mendikte, suka galak dan sebagainya. Padahal justru yang harus kita tanamkan, anak yang paling sulung harus lembut kepada adik-adiknya, terutama kepada adiknya yang perempuan. Nabi yang mengatakan begitu, birrah ummaka wa abah, summa ukhtaka wa akhah, summa adnar fa adnar. Cobalah tanamkan supaya berbuat baik kepada ibumu. Kepada ibumu harus, kepada ibulah. Bagaimana anak itu supaya berbuat baik kepada ibu nomor satu. Ketika Id itu diadakan acara khusus keluarga kita itu. Kita duduk dengan istri, anak yang paling sulung, sungkem kepada ibunya, baru kepada kita bapaknya. Ini hadis Pak. Mereka itu duduk dia, lalu datanglah saudara-saudaranya kepada ibunya, kemudian kepada kita, kepada saudara perempuan dulu, baru saudara laki-laki. Itu cara berbuat baik secara umum. Perempuan ini harus diperhatikan dalam Islam, karena memang sifatnya lemah dan selalu mengalah. Laki-laki itu sifatnya terlalu dominan dan bisa, ya selalu ingin menang sendirilah. Ini harus ditepis jiwa seperti itu, supaya Islami tidak laku mereka. Dan hindarkanlah putra-putri kita dari perbuatan maksiat. Inilah barangkali 8 ciri yang silakan Bapak kembangkan dalam surah Maryam ayat 12 sampai ayat 15. Mudah-mudahan menjadi tambahan bagi proyek yang sedang kita hadapi. Proyek yang terbesar itu adalah bina'u usrah sakinah. Membina keluarga yang menimbulkan ketentraman lahir dan batin. Semoga Allah memberkati kita dengan taufik dan hidayah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.